Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid din amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita. Masih mengulang-ulang hiwar dialog yang ada di permulaan pelajaran 14. Hiwar bainal fityati wa rajulun ismuhu Hamid. Nah, sebab sekarang tugas antum adalah coba menghafal jawaban, ya, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Hamid, ya. Baik. Jawaban dari pertanyaan yang di asukan Hamid. Baik. Hamid bertanya, "Aina ammukum Asy-Syaikh Isa?" Ya. Atau pertama, "Kaifa halukum man antum?" Ya, ini pertanyaan pertama dari Hamid. Kaifa halukum man antum? Bagaimana kabarmu? Siapa kalian? Nah, apa jawabannya? Menjawab pertanyaan man antum apa? Nahnu abna'ud dukturi Musa. Ya, pertanyaan dari atau jawaban dari pertanyaan man antum, ya, jawabannya nahnu abna'ud dukturi Musa. Ya, perhatikan baris keempat. Setelah ditanya oleh mereka salah satu dari para pemuda, kaifa haluka ya ammi, ya, Hamid menyampaikan kabarnya, ana bi khairin walhamdulillah. Kaifa halukum? Gantian bertanya. Kemudian melanjutkan pertanyaan, man antum? Siapa kalian? Jawabannya apa? Nahnu abna'ud dukturi Musa. Rupanya pertanyaan kaifa halukum tidak dijawab, ya. Tidak dijawab oleh fityah, ya. Baik. Baik, Hamid atau Am Hamid bertanya kaifa halukum. Tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban dari para pemuda, nahnu bi khairin, tidak ada, ya. Tapi langsung menjawab pertanyaan man antum, siapa kalian? Apa jawabannya? Nahnu abna'ud dukturi Musa. Nahnu abna'ud dukturi Musa. Man antum? Ya, coba hafalkan jawaban ini. Man antum? Nahnu abna'ud dukturi Musa. Nahnu abna'ud dukturi Musa. Man antum? Nahnu abna'ud dukturi Musa. Baik. Aina ammukum Asy-Syaikh Isa? Di mana paman kalian, Syekh Isa? Huwa maridun. Huwa maridun. Ya, huwal ana fil mustashfa. Huwal ana fil mustashfa. Aina ammukum Asy-Syaikh Isa? Huwa maridun. Huwal ana fil mustashfa. Aina ammukum Asy-Syaikh Isa? Huwa maridun. Man antum? Nahnu abna'ud dukturi Musa. Naam. Aina ammukum Syekhu Isa? Naam. Man hadhihi at-tiflatu allati ma'akum? Ya. Man hadhihi at-tiflatu allati ma'akum? Hiya ukhtuna. Masmuha? Ismuha Layla. Ismuha Layla. Man antum? Nahnu abna'u dukturi Musa. Aina ammukum Syekh Isa? Wa maridun. Huwa al-ana fil mustashfa. Man hadhihi at-tiflatu allati ma'akum? Masmuha? Ismuha Layla. Baik. أين بيتكم الجديد؟ بيتنا الجديد قريب من المطار. بيتنا الجديد قريب من المطار. ulang dua kali. بيتنا الجديد قريب من المطار. بيتنا الجديد قريب من المطار أين بيتكم الجديد بيتنا الجديد قريب من المطار من أنتم نحن أبناء الدكتور موسى أين عمكم الشيخ عيسى هو مريض هو الآن في المستشفى من هذه الطفلة التي معكم؟ ما اسمها؟ أين بيتكم الجديد؟ طيب سنتم. أأنتم في المدرسة الثانوية؟ نحن بالجامعة. لا نحن بالجامعة. سامع سين دلو. أأنتم في المدرسة الثانوية؟ لا نحن بالجامعة. Pertanyaannya dengan menggunakan harf jar apa? في dijawab dengan ba. بالجامعة. Bisa saling bertukar. Ya. Maknanya ada kemiripan, banyak kesamaan. Ya, bi dan fi. La nahnu bil jami'ati. Kemudian dirinci lebih lanjut ya, masing-masing ada empat orang. Pertama siapa? Dia. Ana fi kulliyati al-handasati. Ya. Yang pertama di kuliah teknik atau di fakultas teknik. Ana fi kulliyatil handasati. Ana fi kulliyatil handasati. Ulang tiga kali. Ana fi kulliyatil handasati. Ana fi kulliyatil handasati. Ana fi kulliyatil handasati. Di kulliyah itu ada lam dan ya bertasydid. Kulliyah. Kulliyah. Ana fi kulliyati al-handasah. Setelah itu siapa? Mahmud. Wa Mahmudun fi kulliyati at-tibbi. Wa Mahmudun fi kulliyati at-tibbi. Tibbi. At-tibbi. Kulliyati at-tibbi. Ya. Baik. Wa Mahmudun fi kulliyati at-tibbi. Ulangi. Saya dan Mahmud. ana fi kulliyatil handasati wa mahmudun fi kulliyatil tibbi. Ulang dua kali. Ana fi kulliyatil handasati wa mahmudun fi kulliyatil tibbi. Ana fi kulliyatil handasati wa mahmudun fi kulliyatil tibbi. Kedua, Ibrahim. Ibrahim fi kulliyatil syariati. Ibrahim fi kulliyatil syariati. Wa Ibrahimu, coba baca. Wa Ibrahimu fi kulliyatil syariati. Wa Ibrahimu fi kulliyatil syariati. Ulang sekali lagi. Wa Ibrahimu fi kulliyatil syariati. Syariati, Hasan. Nah, jadi ada ana handasa, Mahmud tib, ya. Dan Ibrahim syariah. Coba disebutkan kuliah saya Mahmud dan Ibrahim. Ana fi kulliyatil handasati wa Mahmudun fi kulliyatil tibbi wa Ibrahimu fi kulliyatil syariati. Terus wa Yusufu fi kulliyatil tijarati. Yusufu fi kulliyatil tijarati. Lagi. Wa Yusufu fi kulliyatil tijarati. Sekali lagi. Wa Yusufu fi kulliyatil tijarati. A antum fil madrasati tsanawiyyati? La, nahnu bil jami'ati. Ana fi kulliyatil handasati wa Mahmudun fi kulliyatil tibbi wa Ibrahimu fi kulliyatil syari'ati wa Yusufu fi kulliyatil tijarati. Kemudian pertanyaan berikutnya. Man dzalikal fatal ladzi fi sayyaratikum? Man dzalikal fatal ladzi fi sayyaratikum? Nah, apa jawabannya? Huwa zamili. Huwa zamili. Ya. Antum hafalkan jawabannya aja. Man dzalikal fatal ladzi fi sayyaratikum? Huwa zamili. Min aina huwa? Min aina huwa? Naam. Masmuhu? Masmuhu? Min aina huwa? Man dzalikal fata alladzi fi sayyaratikum? Min aina huwa? Masmuhu? Ismuhu William. A muslimun huwa? La, huwa nasraniyun. Nasrani ini tunggal, ya. Tunggal. Nasraniyun tunggal. Yahudiyun juga tunggal. Jamaknya apa? Nasara, ya. Kalau Yahudi apa jamaknya apa? Yahudun, ya. Yahudun. Kalau satu orang, seorang Yahudi, Yahudiyu. Yahudiyun, Nasraniyun. La, huwa Nasraniyun. La, huwa Nasraniyun. abuhum abuhu ustadi. Ustadnya siapa? Ustad? Ustadnya siapa? Ustadnya Mahmud. Ustadnya Mahmud berarti apa? Doktor. Doktornya. Ismuhu ad-dukturu Edwardu. Ismuhu ad-dukturu Edwardu. Langsung ke dal. Ismuhu ad-dukturu Edwardu. Amuslimun huwa? La, huwa nasraniyun. Abuhu ustadi. Ismuhu ad-dukturu Edwardu. Adhahabtum ilal mustashfa لزيارة عمكم اليوم. هذا نعم ذهبنا يا sudah kami sudah ke sana sudah pergi menjenguk. أذهبتم إلى المستشفى لزيارة عمكم اليوم. نعم ذهبنا. Baik, setidaknya ini ya jawabannya bisa antum apa pahami. Ya, kalau bisa dihafal, fabiha wa ni'mat. Baik, supaya bisa ditutup bukunya, bisa dipegang sambil sekali tidak dilihat, sekali tidak melihat, ya, pegang kau. Man antum? Aina ammukum Syekh wa Isa? Man hadhihi at-tiflatu allati ma'akum? Masmuha? A antum fil madrasati tsanawiyyati? La nahnu bil jami'ati. Terus ana kulliyatil handasah. Mahmud Ibrahim Man dhalikal fata alladhi fi sayyaratikum? Min aynahu? Huwa min inkaldara. Masmuhu? Amuslimun hu? Ismuhu ad-dukturu Edwardu. Edward. Adhahabtum ila al-mustashfa li ziyarati 'ammikum al-yawma? Berarti antum sudah paham pertanyaannya kan? Pertanyaan man antum jawabannya pas ya. Tidak yang lain. Ya, jawabannya pas. Saya sudah paham pertanyaan. Nah, pertemuan yang selanjutnya insyaallah menghafalkan pertanyaan ya. Coba sekarang lihat latihan-latihannya dulu. Ada yang kurang tadi? Ada ya. Aina baitu kumul jadidu. Aina baitu kumul jadidu. Baitu kumul jadidu mana? Qaribun minal matar. Ya. Baik. Ajib anil as'ilati latiyah. Jawablah pertanyaan berikut ini. Ajib pertanyaan, jawablah. 6. Sepertinya ini jawaban bebas ya. Tidak terikat dengan dialog di atas. Man antum? Jawabannya nahnu muslimuna. Nahnu tullabun. Apa? Mujtahiduna. Misalnya ya. Kami adalah pelajar-pelajar yang giat. Misalnya ya. Aina baitukum? Baituna qaribun minal masjidi ya. Baituna amamal madrasati. Baituna khalfad dukkani. Hanya jawabannya ya. Atau jawabannya lain, ma'indi baitun. Saya enggak punya rumah. Misalnya ma'indi baitun. Saya enggak punya rumah. Bebas. Man rabbukum? Rabbuna. Yang jawabannya Rabbuna. Rabbuna Allah. Rabb kami adalah Allah. Nomor 4. Ma lughatukum? Lughatuna al-arabiyyatu. Ya, bahasa kami bahasa Arab. Lughatuna al-jawiyyatu. Bahasa kami bahasa Jawa. Naam. Lughatuna al-andunisiyyatu. Al-andunisiyyah. Pakai al dan sebutkan negaranya. Ditambah ta marbutah. Al-andunisiyyah. Lughatuna al-injiliziyyah. Ya. Bahasa kami bahasa Inggris. Lughatuna al-yabaniyyatu. Bahasa kami bahasa Jepang. Aina madrasatukum? Di mana sekolah kalian? Madrasatuna huna, di sini. Madrasatuna fil masjid. Sekolah kami adalah di masjid. Madrasatuna qaribun minal mal'abi, dekat lapangan ya. Qaribun minas suqi, dekat dengan pasar ya. Madrasatuna amamal matari, di depan bandara dan lain-lain ya. Madrasatuna qaribun atau ba'idun dan seterusnya. Baik, aantum muslimuna? Naam, nahnu muslimuna. Sebab nomor 7 dibaca. Siapa yang membaca nomor 7? Coba ya. Dibaca dulu pertanyaannya. Afi baitukum hadiqatu? Afi baitukum hadiqatu? Nah, kira-kira betul apa? Ya. Coba contohnya. Afi baitikum hadiqatun? Afi baitikum hadiqatun? Coba antum. Sama? Gimana coba? Afi baitikum hadiqatun. Hadiqatun. Nah, gimana? Baik. Antum gimana? Afi baitikum hadiqatu. Tu. Apa tun? Hadiqatun. Tun. Sama berarti. Afi baitukum hadiqatun. Afi baitukum hadiqatu. Tu apa tun? Tun. Agak beda sedikit dengan Pak Zirin. Mas muka? Mas muk? Mas muka anta. Ismi. Ana ismi. Atau ismi saja. Ismi saja. Ismi fulan. Ismi Muhammadun. Ismi Mas muka? Ana ismi Abbas Hasan. Ana ismi Abbas Hasan. Jazakallah. Adam. Nomor 7 baca. Afi baitikum hadiqati. Hadiqati. Nah, ya. Lain lagi ini. Ya, masing-masing terapresiasi. Baik, yang betul afi baitikum hadiqatun. Ya. Afi baiti. Kenapa baiti? Ada fi-nya. Fi, ya. Fi menjadi jalaran, menjadi sebab apa? Taknya kasroh. Afi baitikum. Ya. Ada fi-nya. Karena baitikum ini dua kata, bait dan kum. Ya. Yang kena pengaruh fi, ya kata yang pertama, mudhofnya. Ya. Kalau mudhof ilaihnya tetap kum, ya. Kum ya kum. Lain dengan him. Kalau hum bisa him, alaihim, ya. Bukan alaihum, alaihim. Tapi kalau kum tetap kum, ya. Lakum, bikum, alaikum, ya. Bukan alaikim. Ya. Kalau him bisa hum, sesuaikan. Afi baitikum hadiqatun. Nah, kenapa tun? Ceritanya dia mubtada, ceritanya. Walaupun tidak ada alnya. Jadi, ini susunan apa? Khabar lalu mubtada di bagian akhir. Mubtada memang harus ada alnya. Tapi dalam posisi bertukar dengan khabar, ya, boleh tidak beral. Boleh tidak beral. Afi baitikum hadiqatun. Nah. Baik. Kadang dalam konteks berita pun juga, ya, dalam Al-Quran juga ada. Fi qulubihim maradun. Ya, ini juga sama. Fi baitikum hadiqatun. Fi qulubihim maradun. Mana mubtadanya? Maradun. Ya. Ya, tapi kalau diposisikan mubtada pada posisi aslinya, al maradu fi qulubikum. Ya. Sakit itu ada di hatimu. Nomor 7. Masih nomor 8. Ya. Pan siapa ini? Adik. Hah? Karyawan. Ya, abang. A'indikum sayyaratun. A'indikum. A'indikum. Kenapa di kasrah? Apa yang membuat kasrahnya dal? Apa? Gak ada yang mengkasroh kan? Kalau tidak ada, kembalikan pada hukum asalnya. Ain, ainda, ya. Aindakum. Baca. Aindakum sayyaratun. Iya. Aindakum sayyaratun. Mana mubtada-nya? Sayyarah. Loh kok? Tidak ada alnya. Ya boleh. Posisinya bukan di depan. Fadal. Nomor 9. Aina mudarrisukum? Aina mudarrisukum? Aina mudarrisukum? Naam. Betul. Ada. Aantum mudarrisuna? Aantum mudarrisuna? Tayyib. Aantum mudarrisuna? Aantum mudarrisuna? Tayyib. Naam insyaallah. Ya, insyaallah. Nanti ke depan. Naam insyaallah. Baik. Cukup dulu lah. Nah, pelan-pelan aja. Aina zumala'ukum alladzina darasu ma'akum? Di mana teman-teman antum yang dulu belajar bersama antum, yang hari ini tidak kelihatan? La'allahum yarji'un, semoga mereka kembali. La'allahum yarji'un. Aina zumala'ukum, di mana teman-teman antum? Aina zumala'ukum? Zumala'una sayarji'una insyaallah. Baik, kita cukupkan dulu pelajaran kita sampai ya latihan 1. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.